Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa salama taslima mazida. Amma ba'd. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian kita Nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman, atau bisa juga dikatakan sebab-sebab kemurtadan. Kemarin kita sudah membaca pembatal keislaman yang ke-9, yaitu meyakini akan bolehnya manusia keluar daripada syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni tidak mentaatinya. Ketika seseorang mengatakan kepada orang lain bolehnya dia tidak mengikuti syariat Muhammad, maka sungguh dia telah keluar dari millatil Islam, agama Islam. Ya'adzan billah. Adapun hujjah yang mereka bawakan tentang keluarnya Khidir atau Nabiullah Khidir dari mengikut kepada syariat Musa alaihi salam, tak lain karena Nabi Musa alaihi salam diutus kepada Bani Israel, sementara Nabi Khidir bukan dari Bani Israel, sehingga tidak wajib dan tidak harus mengikuti syariat yang ada pada Nabi Musa alaihi salam. Karena nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidaklah diutus secara umum, melainkan diutus secara khusus kepada kaum tertentu, negara atau daerah tertentu. Naam. Berbeda dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syariatnya ini mengharuskan kepada seluruh umat manusia untuk mengikuti apa yang telah Allah turunkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam. Barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita hamba-hamba yang kokoh di atas manhaj salaf. Karena manhaj salaf adalah manhaj yang mempunyai prinsip berpegang kepada apa yang telah difahami oleh para sahabah, tabi'in dan tabi'un tabi'in. Sebab mereka adalah orang-orang yang jujur di dalam mengemban dakwah ini. Mereka jujur di dalam menyebarkan Islam. Naam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam benar-benar telah memperingatkan umat daripada bahayanya dunia. Karena berapa banyak manusia yang tertipu dengan dunia, sehingga menjadikan agamanya dijual dengan harga yang murah. Dia menutup-nutupi daripada kebenaran. Disebabkan bagaimana mau menyampaikan kebenaran jika seandainya dirinya melakukan perkara-perkara yang bertentangan. Maka banyak dari manusia, dari para duat, berdakwah menyampaikan kepada umat hanya sebatas perkara-perkara yang diittifaqi, yang disepakati. Sementara mereka tidak membahas, tidak menyampaikan perkara-perkara yang manusia tidak mengetahuinya. Ini banyak. Mereka takut jika seandainya menyampaikan perkara yang bertentangan dengan kebiasaan, bertentangan dengan keumuman masyarakat, khawatir nanti mereka lari, sehingga dia pun kehilangan proyek yang selama ini ada padanya. Seorang da'i hendaknya jujur di atas manhaj salaf, menyampaikan apapun yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sekalipun manusia menolak, biarkan. Ridolah orang yang ridho, menolaklah orang yang menolak, silahkan. Karena Allah tidak butuh kepada manusia. Seandainya semua manusia ini fajaroh, berbuat dosa, seandainya semua manusia ini kafir, sungguh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, tidaklah rugi. Dan sama sekali tidak mengurangi sedikit pun dari kekuasaan dan kerajaan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena yang butuh dengan dakwah ini adalah kita. Kita yang butuh dengan dakwah. Naam. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Maka batillah orang yang berhujjah dengan keluarnya Nabi Khidir daripada syariat Nabi Muhammad. Naam. Yani ini banyak dari kalangan ghulatus sufiyah, orang-orang sufi yang melampaui batas. Mereka mengatakan bahwa syariat itu hanya untuk orang-orang awam. Adapun al-khawas, orang-orang yang mempunyai kekhususan, yang sudah mempunyai derajat tinggi, ini sudah tidak wajib lagi syariat. Sudah tidak butuh lagi dengan Rasul. Mereka mengambil ilmu langsung dari Allah. Sehingga mereka tidak puasa, tidak sholat. Nah, ketika ditanya kenapa engkau tidak melakukan ini dan itu dari ibadah, nah, kami orang-orang khusus, kami sudah yakin akan Allah, sehingga kami tidak lagi butuh dengan ibadah. Nah, jangan dikira mereka tidak mempunyai dalil. Mereka mempunyai dalil dari Quran. Apa kata mereka? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Allah sampai engkau yakin akan hal itu. Nah, dan yang dipahami dengan keyakinan mereka, yakin akan adanya Allah. Nah, maka orang kafir pun yakin Allah itu ada, yakin dengan rububiyah Allah. Tetapi lihat apa yang dipahami oleh para sahabat. Al-yakin bima'nal maut, yakni esakanlah Allah, sembahkanlah Allah sampai mati. Nah, barakallahu fikum. Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Adapun pembatal keislaman yang 10 dan ini yang terakhir dari pembatal-pembatal keislaman. Sebenarnya pembatal keislaman itu bukan hanya 10, sangat-sangat banyak. Sangat banyak. Tetapi pokoknya ada pada 10 poin ini. Nah, sehingga kalau kita baca poin per poin akan didapat di dalamnya banyak cabang, banyak permasalahan yang merujuk kepada poin tersebut. Nah, barakallahu fikum. Jadi tinggal antum kiaskan, ya. Tinggal antum kiaskan, barakallahu fikum. Seperti halnya di sini disebutkan poin pertama, kesyirikan kepada Allah. Ya, kesyirikan banyak. Maka semua kesyirikan itu dapat mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Al-ashir, yang ke-10, min nawaqidil Islam, dari pembatal-pembatal keislaman. Al-i'radu an dinillahi ta'ala la yata'allamuhu wa la ya'malu bihi. Berpaling dari agama Allah. Berpaling dari agama Allah. La yata'allamuhu, tidak dia mempelajarinya, wa la ya'malu bihi, apalagi mengamalkannya. Wa hadha yahsul katsirun minan nas fi hadzal yaum. Ini banyak sekali manusia yang terjatuh ke dalam permasalahan ini. Naam. Mereka mengaku beragama Islam, tetapi tarikus shalah, tarikus siyam, wa tarikus zakah, wa sabbas sunnah. Mengaku Islam tetapi meninggalkan sholat, meninggalkan puasa, meninggalkan zakat, mencela sunnah, mencela orang-orang yang berjalan di atas sunnah, mengolok-olok sunnah, ya'izun billah. Ya, maka alhamdulillah dijaga. Kita di antara orang-orang sedikit, ya, yang masih berpegang dengan sunnah. Maka dijaga nikmat ini. Nikmatul hidayah, nikmah azimah. Ya, nikmat hidayah ini sungguh nikmat yang luar biasa. Dan Allah Subhanahu wa taala akan terus memberikan hidayah selama hamba tersebut mencari kebenaran. Selama hamba tersebut mencari kebenaran. Dan Allah akan menambah suatu hidayah kepada orang-orang yang mencarinya. Wa yazdadul ladzina tadau huda. Dan Allah menambah hidayah kepada orang-orang yang mencari hidayah. Maka kita jangan berhenti kepada satu pemahaman. Dalam artian, kalau sudah ini saja. Nah, dilihat. Apakah Ustadz Fulan masih tetap kokoh di atas sunnah? Ya. Kita mungkin punya jasa dia yang mengenalkan kita kepada sunnah. Tetapi bukan berarti kita terus menjadikan dia sebagai tauladan sekalipun dia telah keluar daripada sunnah. Nah, apa kata Ibnu Mas'ud? Man kana mustannan falyastanna biman qad mat, fa innal hayy la tu'man 'alaihil fitnah. Siapa yang mau menjadikan pegangan, contoh, ya, tauladan, falyastanna biman qad mat, hendaknya dia berpegang dengan orang yang sudah mati. Mati di atas al-haq. Man huwa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang menjadi ingin mengambil tauladan, ambil dari yang sudah meninggal Rasul. Naam. Dan orang-orang yang bersamanya. Fa innal hayyan, orang yang hidup, la tu'man 'alaihil fitnah, tidak aman daripada fitnah. Sekarang kita di atas sunnah. Nauzubillah, mungkin sore hari, mungkin besok hari Allah balikkan hati kita. Nauzubillah. Nasallallahu assalamah wal afiyah. Sehingga kita ini hendaknya terus mencari kebenaran. Terus mencari kebenaran. Dilihat ketika ada ustadz yang diperingatkan, jangan marah, tapi dilihat kenapa kok dia diperingatkan. Oh, diperingatkannya karena menyelisih prinsip salaf. Berarti yang salah siapa? Yang diperingatkan. Dan seharusnya kita bersyukur ketika diingatkan. Ya, sering saya katakan, pintu rumah saya selalu terbuka menerima siapapun yang datang kepada kami untuk menyampaikan kebenaran jika saya menyelisihi al-haq. Sampaikan dengan baik. Naam. Insyaallah, orang yang mencari kebenaran, dia akan menerima nasihat. Naam. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikan peringatan. Karena peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Naam. Barakallahu fikum. Maka penyakit di antara penghalang kebenaran, ya, di antara penghalang-penghalang kebenaran adalah seseorang mengkultuskan, ya, orang-orang tertentu tanpa melihat apa yang dia bawa, ya. Barakallahu fikum. Maka ansahu nafsi wa iyyakum, kita untuk senantiasa menimbang kebenaran dengan dalil, bukan dengan personal tertentu. Nah. Barakallahu fikum. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, di antara pembatal keislaman adalah al-i'radu an dinillah, berpaling dari agama Allah, lari dari agama Allah, la yahtamu biddin, tidak memperhatikan urusan-urusan agama, la yata'allamu, tidak mau belajar tentang agama, walau ta'lamu la ya'malu, dia belajar tapi tidak diamalkan, yu'radu 'anil ilmi awalan. Pertamanya dia lari dulu dari ilmu. Naam. Tsumma yu'radu 'anil amal. Setelah itu meninggalkan amalannya. Dulunya duduk di majelis ilmu. Kemudian Allah bukakan untuknya dunia, sibuk dengan dunia. Lama kelamaan mulai meninggalkan majelis ilmu. Mulai hari-harinya diisi, disibukkan dengan urusan duniawi. Naam. Kira-kira itu nikmah atau nikmah? Zahirnya nikmat mendapatkan keluasan dunia. Tetapi ternyata itu adalah nikmah, bencana. Kenapa? Karena dengan dibentangkan dunia, malah justru dia menjadikan lari daripada kebenaran, meninggalkan ilmu. Dulu ketika dia masih susah, subhanallah, rajin kajian, rajin ke masjid. Di mana ada kajian dia datangi. Tetapi ketika dibukakan untuknya dunia, mulai sedikit demi sedikit meninggalkan ilmu. Inilah yang dikhawatirkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naam. Wallahi mal faqru akhsha alaikum, kata Rasulullah. Demi Allah, bukan kemiskinan yang aku takutkan dari kalian. Walakin akhsha alaikum antum satu alaikumud dunya. Tetapi yang aku khawatirkan adalah dunia ini dibentangkan untuk kalian. Naam. Fatanafasuha kama tanafasuha, sehingga kalian berlomba-lomba untuk mengejar dunia sebagaimana orang-orang dahulu yang telah Allah binasa berlomba-lomba. Sebagaimana orang-orang terdahulu yang telah Allah binasakan berlomba-lomba dengan dunia. Fatuhlikakum kama ahlakatsum, sehingga dunia itu akan membinasakan kalian sebagaimana telah membinasakan orang-orang sebelum kalian. Naam. Barakallahu fikum. Ini pertama memalingkan dirinya dari ilmu dan setelah itu berpaling dari beramal. Nas'alullah al-afiyah. Wa hatta law amila wa huwa ala ghairi ilmin fa'amilahu au fa'amaluhu dolalun, atau dia beramal tapi tanpa ilmu sehingga dia beramal dengan suatu kesesatan. Fala budda ayata'allam awalan thumma ya'malu, maka wajib hendaknya dia belajar kemudian beramal. Al-ilmu qabla al-qawli wal-amal, ilmu itu didahulukan sebelum beramal, sebelum berkata dan beramal. Amma man akhadhal ilma, adapun yang mengambil ilmu, mempelajari ilmu, wa tarakal amala, tetapi meninggalkan amalannya, fahada minal maghdubi alaihim, ini adalah orang yang terlaknat. Al-maghdub, siapa al-maghdub? Orang yang dimurka. Al-Yahud, orang Yahudi berilmu. Jangan dikira orang Yahudi tidak berilmu, berilmu. Tetapi mereka meninggalkan amalan. Naam. Wa man akhadhal 'amala wa taraka al-'ilma fa hadha dhal. Atau beramal tapi tanpa ilmu, meninggalkan ilmu sehingga dia pun beramal di atas kesesatan. Seperti siapa? An-Nasara. An-Nasara banyak amalannya, lebih gigih daripada orang Yahudi. Tetapi amalannya tidak seperti yang diajarkan oleh Nabi Isa alaihi salam kepada mereka, sehingga mereka pun tersesat. Maka hakikatnya yang sering kita baca Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus yang dimaksud adalah apa? Ilmu dan amal. Ihdinas siratal mustaqim. Dari mana kita tahu agar kita ditunjukkan di atas jalan yang lurus, maksudnya ilmu dan amal? Dari ayat setelahnya. Apa ayat setelahnya? Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalannya orang-orang yang kau beri nikmat. Siapa? Para sahabat yang senantiasa berilmu dan beramal. Ghairul maghdubi, bukan jalannya orang-orang yang kau murka. Al maghdubi 'alaihim man al-yahud, berilmu tapi tanpa amal. Waladdallin, juga bukan jalannya orang yang kau sesatkan, orang Nasrani. Beramal tapi tanpa ilmu. Maka kita ketika berdoa, ketika membaca Al-Fatihah, di sholat-sholat kita, hakikatnya kita itu meminta ilmu dan amal. Ya Allah, ajarilah kepada kami ilmu dan anugerahkanlah kami agar mengamalkan ilmu tersebut. Nah, barakallahu fikum. Maka hendaknya ketika kita sholat membaca ini, ya Allah, berikan kepada kami ilmu, tambahkan kepada kami ilmu dan pemahaman, dan berikanlah karuniamu agar kami mengamalkan ilmu yang telah kami pelajari. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Wa hadza ma nasta'idu minhu, dan ini yang kami senantiasa berlindung, ya, fi kulli raka'ah, di setiap rakaat salat. Apa? Ihdinash shiratal mustaqim, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim, jalannya orang-orang yang, tunjukkan kepada kami jalannya orang yang kau beri nikmat. Ghairul maghdubi 'alaihim waladdallin, bukan jalannya orang yang kau murka ataupun yang kau sesatkan. Ini yang kita senantiasa berlindung. Berlindung dari berilmu tanpa amal, dan berlindung dari amalan tanpa ilmu. 6. Faman a'radu 'an dinillah, maka siapa saja yang berpaling dari agama Allah, la yata'allamuhu wa la ya'malu bih, dia tidak mempelajari, tidak juga beramal, fa innahu yakunu murtaddan 'an dinil Islam, maka dia bisa saja menjadi murtad dari agama Islam. 6. Kenapa? Berapa banyak orang yang meninggalkan agama, kemudian dia meninggalkan pokok-pokok keislaman. Meninggalkan agama, akhirnya meninggalkan sholat, meninggalkan puasa, meninggalkan amalan-amalan yang lain, bahkan mencela syariat. Diawali dari apa? Dari berpalingnya dia daripada ilmu. Maka berkata para ulama salaf, bahwa orang yang paling dibenci oleh Allah, ya, orang yang paling dibenci oleh Allah adalah yang ketika dinasihati, dia balik menjawab, urus dirimu sendiri. Berkata ulama salaf, ketika, ya, bahwa orang yang paling dibenci oleh Allah adalah ketika dia dinasihati, kemudian balik menjawab, urus dirimu sendiri. Sering kan? Ketika dinasihati, udahlah, urus dirimu sendiri. Nggak usah ngurusin orang lain. Ya subhanallah, kami sayang sama Anda. Kami sayang sama antum. Bukan kami ikut campur urusan antum, tetapi kami berusaha agar engkau selamat daripada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman seseorang, tidak sempurna keimanan seseorang sampai dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Wallahi saya sangat cinta pada diri saya. Saya tidak ingin terjerumus terjatuh ke dalam kemurkaan Allah. Maka saya pun mencintai Anda supaya Anda pun tidak menjadi, ya, orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Saya sangat menginginkan diri hamba masuk ke dalam jannah. Maka kecintaan saya kepada antum agar antum pun sama-sama, ya, beramal agar kita sama, ya, menuju ridha Allah dan dimasukkan ke dalam jannahnya. Amin. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Allah Ta'ala berfirman, wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka. Siapa yang berpaling dari mengingat aku, sungguh baginya kehidupan yang sempit. Nah, banyak hartanya, tapi karena hatinya jauh daripada Allah, jauh daripada ilmu, hatinya gersang, enggak tenang, gelisah. Nah, barakallahu fikum. Karena hati juga membutuhkan nasihat. Hati juga membutuhkan makanan. Dan makanannya hati ada ilmu. Ketika seseorang menjauhi ilmu, tidak belajar, tidak terbimbing, semakin jauh dia daripada agama. A'radu an dzikri, dia berpaling dari mengingatku. Lam yata'allamhu wa lam ya'mal bihi. Tidak mempelajari agama, tidak juga menjalankan agama tersebut. Walladzina kafaru amma unziru mu'ridun. Adapun orang-orang kafir, mereka ketika diberikan peringatan adalah berpaling. Nah, contoh orang-orang kafir yang telah berpaling daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Wadalilu qauluhu ta'ala, wa man azlamu mimman dzukira bi ayati rabbih Thumma a'radu anha inna minal mujrimina muntaqimun. Sungguh siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang ketika disebut ayat-ayat Rabbnya kemudian dia berpaling dari ayat tersebut. Inna minal mujrimina muntaqimun. Sungguh kami akan membalas orang-orang yang berbuat dosa dengan berpalingnya dia daripada agama Allah. Wala farqa fi jami'i hadhihi an-nawaqid bainal hazili wal jadi wal khaif illal mukruh. Maka tidak ada bedanya antara semua orang yang melakukan pembatal-pembatal. Nah, di sini disebutkan ada 10 pembatal. Tidak ada bedanya berlaku kepada orang yang bercanda tapi sambil menyekutukan Allah. Dia bercanda tapi ini lihat saya pasang sesajen, bercanda. Hati-hati. Apa kata Syekh? La farqa, tidak ada bedanya orang yang melakukan pembatal keislaman ya dengan bercanda, wal jad ataupun bersungguh-sungguh, wal khaif atau takut ya, illal mukruh, kecuali orang yang dipaksa. Nah, dipaksa untuk berbuat kesyirikan. Ya, dipaksa untuk berbuat kesyirikan. Nah, hatinya beriman. Hatinya beriman tetapi dipaksa sehingga terpaksa dia harus mengucapkan perkataan kufur. Nah, qala wa hunaka insanun la yata'allamu min babil kasal, tapi di sana ada orang-orang yang tidak mempelajari ilmu karena malas. Iya. Karena malas, tidak berpaling, cuman malas. Nah, hadza la yukaffar, dia tidak dikafirkan. Walakinnahu yulamu ala kasalih au ala kaslih, tetapi dia dicela ya, karena kemalasannya daripada mempelajari agama. Amma idza kana taraka talabil ilmi, adapun jika dia taraka talabal ilmi, meninggalkan menuntut ilmu. Ada marogbati fil ilmi, karena tidak cinta dengan ilmu, tidak cinta dengan syariat. Hadza huwal i'rad wal iyadu billah, ini yang dimaksud berpaling, benci, tidak suka ketika disampaikan ilmu. Kalau yang pertama apa? Suka dengan ilmu, cinta dengan ilmu tapi malas karena lelah ngafal, lelah harus datang ke kajian. Nah, padahal keluarnya kita dari rumah apa? Jihad fi sabilillah. Ya. Man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'a. Siapa yang keluar dari rumahnya dalam rangka talabul ilmi, maka dia di jalan Allah. Dan dengan sebab itu Allah pun akan mudahkan untuknya jalan menuju al-jannah. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh suatu perjalanan dalam rangka mencari ilmu, Allah akan mudahkan baginya jalan ke surga. Nah, walakin in kana al-mar'u yarghabul ilma wa yuhibbul ilma walakinahu indahu kaslun au indahu kasalun. Tetapi siapa yang mencintai ilmu ya, menginginkan ilmu, tetapi dia punya rasa malas. Li'anna talabal ilmi su'bun, karena belajar agama, menuntut ilmu capek. Ya tatallabu sabrun, membutuhkan kesabaran. Naam. Barakallahu fikum. Wa tatallabu tahammulan, kesusahan. Wa tatallabu julusan, membutuhkan duduk lama, ya, duduk lama. Wa huwa kaslan, dia malas, capek, inginnya leha-leha, baring-baring dengan istri, dengan anak, senang-senang. Naam. Barakallahu fikum. La yustata'ul ilmi bi rohatil jasad. Ilmu itu enggak mungkin bisa diambil dengan tubuh yang santai. Ya, santai. Sudah ada radio RII. Nah, setel RII baru 5 menit suaranya yang keluar. Suara apa? Suara dengkuran yang keluar. Allahu musta'an. Nah. Ya. Banyak kan? Dia mendengarkan RII kajian. Masya Allah, alhamdulillah, ini harus dimanfaatkan ini. Ada kajian padahal, harus dimanfaatkan. Baru 5 menit ya, ustadznya terus ngomong di radio. Dianya di alam mimpi. Wallahu musta'an. Tapi beda kalau di sini mau tidur pun malu. Ya, mau tidur malu, tidur depan anak. Nah, barakah terjaga, konsentrasinya sekalipun naik turun ya, berat naik, tapi telinganya mendengarkan. Mudah-mudahan diresap oleh hatinya dan diamalkan. Nah, sallallahu alaihi wasallam. Fahada yulamu ala kasalih wa ala tafritih, maka orang tadi dicela karena sikapnya yang malas, ya. Naam, walakin la yasilu ila hadil kufri, tetapi tidak sampai kepada kekufuran. Naam. Barakallahu fik. Adapun yang dimaksud di sini berpaling dari ilmu, yakni dia tidak menginginkan ilmu, benci dengan ilmu, tidak suka dengan ilmu. Naam, hadza huwal kufr. Ini yang dimaksud sebab-sebab kekufuran. Naam. Barakallahu fik. Qala la farqa fi hadhihi an-nawaqid al-asharah, tidak ada bedanya orang-orang yang melakukan pembatal keislaman yang 10 ini, bainal jad, antara orang yang bersungguh-sungguh. Maksudnya apa? Yani alladhi yaqsudu ma yaqulu aw yaf'al, yang sengaja mengucapkan atau melakukan perbuatan kufur sengaja. Wal hazil, tidak beda juga dengan orang yang bercanda, alladhi la yaqsud, tidak bermaksud, seperti halnya orang-orang yang mencela Rasulullah, Rasul arghabu butunan, ya. Wa ajbanu indal liqa Rasul dan para sahabatnya, itu orang-orang yang hanya mementingkan perut. Nah, pengecut ketika bertemu dengan musuh, bercanda. Innama kunna nakhudu wa nal'ab, kami hanya bercanda, bersenda gurau. Apa kata Allah? La ta'tadziru, enggak usah meminta maaf. Qad kafartum ba'da imanikum. Ya. Sungguh kalian telah kafir setelah beriman. Tidak perlu mencari-cari alasan, kami bercanda, kami senda gurau dengan syariat-syariat, ya, meremehkan syariat. Nah, sungguh itu telah kafir setelah beriman. Tetapi apakah terimanya diterima? Taubatnya diterima? Diterima kalau dia bertaubat, menyesali perbuatannya. Tapi kalau hanya sekedar cari-cari alasan, oh enggak, kami hanya begini, bercanda, kami bersanda gurau, maka qad kafartum, kata Allah, sungguh engkau telah kafir. Nah, tetapi di ayat setelahnya, sambungan ayatnya, Allah menerima taubat orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam taubatnya. Artinya orang dari mereka yang bertaubat diterima taubatnya. Iya. Wa inna ma yaf'alu hadza min babil mazhi wal la'bi. Iya, orang yang bercanda tadi hanya sekedar bergurau, main-main. Nah, barakallahu fikum. Wa fi hadza, dan dalam permasalahan ini, raddun 'alal murji'ah, bantahan terhadap orang-orang murji'ah. Alladzina yaqulun, yang mengatakan la yukaffar hatta ya'taqid biqalbih. Tidak dikafirkan yang melakukan pembatal keislaman sampai benar-benar datang dari hatinya. Maka kami katakan, lihat orang-orang yang tadi yang meminta udzur kepada Rasul, kami bercanda, kami bersenda gurau. Dari hatinya tidak? Tidak, hanya lisannya saja bercanda supaya apa? Hadis rukbi. Ini ucapan yang diucapkan ketika perjalanan supaya cepat sampai, ngobrol ngalur ngidul, akhirnya mencela syariat. Nah, tetapi apa? Dikafirkan. Barakallahu fikum. Bukan dari hatinya, hanya lisannya, tapi apa? Kalau mencela syariat bisa menjadi kafir. Nah. Barakallahu fikum. Qala illal mukrah, kecuali orang-orang yang dipaksa. Tapi ketahui dawabitnya. Dipaksa itu ada dawabitnya. Tidak semua ya setiap yang dipaksa kemudian dimaafkan, diterima. Tidak. Nah, paksaan di sini adalah dua bitnya, di antaranya adalah waqi' terjadi. Paksaannya benar-benar terjadi. Nah, ucapkan ada Tuhan selain Allah. Kalau tidak, kamu saya penggal. Dan pedang sudah di leher. Artinya kalau seandainya dia menolak, benar-benar akan ditebas, akan dibunuh. Jadi ta'abat, ancamannya benar terjadi. Jelas. Maka di sini diperbolehkan untuk mengucapkan perkataan kufur jika hatinya tetap beriman dan mengingkari apa yang dia ucapkan tadi. Nah, tapi kalau hanya paksaan dari orang yang tidak serius, tidak sungguh-sungguh, nah, ucapkan perkataan kufur pakai penggaris misalnya. Penggaris tempel di leher. Kalau enggak saya pukul kamu. Pakai penggaris. Dia benar mengucapkan, Ashhadu anna hunaka ilahun ghairallah. Aku bersaksi ada Tuhan selain Allah. Kafir dia. Kenapa? Karena candaannya main-main, paksaannya bukan serius. Pakai penggaris, dipukul pakai penggaris pun enggak apa-apa. Nah, dan ini pun terjadi pada perbuatan-perbuatan lain yang kalau terjadi terjatuh. Yang kalau terucap terjatuh seperti talak. Ya, talak. Dipaksa. Ya, dipaksa untuk menceraikan istrinya. Kalau enggak kamu saya bunuh. Terjadi nih, benar-benar ancamannya, nyata, senjata di depan wajahnya. Maka dia katakan, saya talak istri saya karena terpaksa. Maka tidak teranggap. Tapi kalau paksaannya hanya sekadar main-main, ya, dari anaknya Abi, cerai Umi. Iya, saya cerai Umimu. Terjadi. Salah tajidduhu najid wa hazluhu najid. Tiga perkara yang bercanda dan seriusnya terjadi. Di antaranya apa? At-tolak. Bercanda sama istrinya. Mi, kamu saya tolak. Bercanda. Terjadi talaknya. Terhitung talak. Enggak boleh di apa? Lakukan. Nah, wan nikah. Antum mana nikahkan sama putri ana? Terima, qabil tu. Saya terima. Terjadi nikahnya. Enggak bisa main-main antum. Nah, terjadi. Pak, saya tadi bercanda saja, ceraikan anak saya. Enggak bisa. Ini cerai di tangan saya, tangan suami, ya. Enggak boleh. Sudah terjadi. Nah. Wal itaq dan membebaskan. Dia punya budak, kamu bebas. Alhamdulillah bebas. Oh, enggak bercanda. Terjadi sudah. Dia berhak untuk menuntut. Barakallahu fikum. Artinya paksaan tadi, kalau paksaannya bukan paksaan yang sungguhan, maka tidak boleh dituruti. Adapun paksaan idza ukriha ayyakul kalimata fiha kufrun, tetapi kalau dipaksa untuk mengucapkan perkataan kufur, walam yumkinuhu takhallus, tidak mungkin dia berlepas minadzulmi, dari kedzaliman tersebut, illa biha, kecuali dengan mengucapkan perkataan kufur itu, rahhasalahullahu fidzalik, Allah berikan keringanan untuknya mengucapkan perkataan kufur. Ingat, hanya pada hak Allah. Diberikan keringanan hanya pada hak Allah. Adapun berkaitan dengan hak makhluk, enggak boleh. Bunuh si fulan, kalau enggak kamu saya bunuh. Enggak boleh. Berkaitan dengan Bani Adam. Ya, ambil kehormatan dia, kalau enggak kamu saya bunuh. Tayib, saya ambil kehormatannya. Enggak boleh. Berkaitan dengan hak Adam, hak anak Adam. Ambil hartanya, kalau enggak kamu saya bunuh. Enggak boleh. Berkaitan dengan Bani Adam. Barakallahu fikum. Adapun berkaitan dengan Allah, Allah Maha Pengampun. Allah tahu hati kita. Maka diperbolehkan jika memang dipaksa dengan paksaan yang sungguh-sungguh. Iya. Man kafara billahi min ba'di imanih. Adapun yang dimaksud adalah yang kafir kepada Allah setelah keimanannya. Illa man ukriha, kecuali yang dipaksa, wa qalbuhu mutma'innun bil iman, tetapi hatinya tetap di atas keimanan, maka tidak mengapa. Bihadza syart wa yakunu qasduhu daf'ul ikrah faqat. Ini dia mengucapkan itu hanya sebatas agar terhindar daripada kezaliman. Illa anna qalbahu la ya'taqid bima yatalaffadzu bih. Dengan syarat hatinya tidak meyakini dengan ucapan yang tadi dia ucapkan. Baik. Kita selesaikan, mudah-mudahan hari ini selesai. Kama hasala li Ammar bin Yasir, sebagaimana yang terjadi pada Ammar bin Yasir, alladhi sababa nuzulul ayah fihi, yang mana ayat ini turun kepada Ammar bin Yasir. Lama akhadahul kufar, ya, Ammar bin Yasir subhanallah, dari sahabat, ayahnya, ibunya meninggal, disiksa, diletakkan di padang pasir, ditimpah dengan batu. Nah, kemaluannya ditusuk, na'udzubillah, perjuangan Ammar bin Yasir dan keluarganya hanya untuk apa? Supaya dia keluar dari agama Islam. Maka hendaknya dijadikan pelajaran untuk kita. Jangan hanya sebatas karena kita beramal dengan sunnah, dibenci dengan masyarakat, dibenci di tengah-tengah keluarga, dibenci di tengah-tengah masyarakat. Futur, sudahlah. Berat, terlalu berat. Baru dicela, baru digunjingkan, belum disiksa, sudah nyerah. Nah, nas'alallahu as-salamah wal afiyah. Lama akhadahul kuffaru wa'adzabuh, ketika orang kafir menangkapnya, menyiksanya, ya, sampai dia berkata mencela Nabi Muhammad, yasubur rasul, disuruh mencela rasul, disuruh mencela ya rasul dan mengucapkan perkataan kufur. Fawafaqahum wasabbar rasul, kemudian Ammar pun memenuhinya mencela rasul. Naam. Waja'ana diman ila rasul, kemudian dia datang kepada rasul dalam keadaan menyesal. Khaifan mimma hasala bilahu, takut dari atas apa yang dia, apa yang terjadi tadi. Faqala lahu nabi, kaifa tajidu qalbak, bagaimana hatimu? Ya, qala mutmainnan bil iman, hatiku di atas keimanan. Naam. Qala fa in adu fa'ud, kalau dia mengulangi, memaksamu, menyiksamu, kemudian menyuruhmu untuk mengucapkan yang tadi, ud, kembali, lakukan, enggak apa-apa. Wa anzalallahu ta'ala, kemudian Allah turunkan firman-Nya, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, kecuali orang-orang yang dipaksa dan hatinya tenang di atas keimanan. Nah, la yattakhidil mu'minuna al-kafirina awliya min dunil mu'minin, janganlah menjadikan, janganlah orang-orang beriman menjadikan orang kafir sebagai pemimpin, ya, selain orang-orang yang beriman atau kekasih. Naam. Wa man yaf'al dzalika falaysa minallahi fi syai, maka barang siapa yang melakukannya, Allah berlepas dari penjagaannya. Illa an tattaqu minhum tuqah, kecuali untuk melindungi dirinya dari yang ditakutkan, ya, seperti tadi. Naam. Dipaksa untuk mengucapkan perkataan kufur, kalau enggak dibunuh maka tidak mengapa selama hatinya di atas keimanan. Nasallahu alaihi wasallam wal afiyah. Wassallallahu wasallam barak ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah, hari ini selesai kita membahas nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman. Mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari dapat kita amalkan dan kita pun ketahui poin-poin tersebut. Arafna syarra la li syarr, kami mempelajari, mengetahui keburukan. Yang kita bahas kemarin-kemarin keburukan semua itu. Ya, yang kita bahas kemarin-kemarin itu keburukan, pembatal-pembatal keislaman. Tetapi bukan berarti untuk melakukannya, lakin ya, la li syarr, bukan untuk keburukan melakukannya, lakin ditawqihi. Ya, tetapi untuk terhindar daripada perbuatan tersebut. Karena man lam ya'rif syarra minal khair, ya, yaqa'u fi. Karena siapa yang tidak mengetahui keburukan, ya, tidak bisa membedakan keburukan dan kebaikan, dia akan terjatuh ke dalamnya. Nah, karena kita enggak tahu, ternyata bercanda dengan syariat itu mengkafirkan, dia bercanda dengan kekufuran, ya. Padahal itu semua menyebabkan dirinya keluar dari agama Islam. Tapi setelah kita tahu, oh ternyata bercanda dengan syariat enggak boleh, bisa menjadi sebab kemurtadan, enggak jadi dia meninggal apa? Berbuat olok-olok atau bercanda dengan syariat. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab.